Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih berada di pembahasan tentang masalah khiyar. Kemarin kita sudah menyinggung atau kita sudah membahas tentang masalah khiyar syarat. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini beliau mengatakan wa idza madat muddatuhu. Nah, apabila misalkan masa khiyar tadi berakhir, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Jadi, karena kita kemarin itu masih membahas tentang khiyar syarat, beliau mengatakan berarti yang berakhir di sini adalah masa daripada khiyar syarat tersebut. Atau selain berakhir bisa juga misalnya masih ada waktu tapi qata'ahu. Kedua pihak sepakat untuk membatalkan. Jadi misalkan nanti ada satu tempo, ada satu rentang yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Lalu kemudian mereka sepakat ini kita akhirkan saja atau ini kita anggap sudah berakhir. Seperti itu. Maka batala, kata beliau seperti itu. Artinya batal. Artinya berakhir sudah masa khiyar syarat tersebut. Nah, di sini ada dua poin yang beliau sebutkan. Pertama adalah madat muddatuhu. Ini berarti memang masanya yang sudah berakhir. Dan yang kedua adalah diakhiri. Jadi memang ada yang berakhir secara alami. Dan yang kedua adalah memang diputus atau diakhiri. Nah, cuman komentar beliau, kalau kita mau ungkapkan bahwa madat muddatuhu batal, jadi begitu masanya berakhir, ini dianggap batal, ini rasanya kurang pas. Karena memang ketika waktunya sudah selesai, ya selesai. Dan dia tidak batal. Kata beliau seperti itu. Nah, mestinya kalau yang lebih pas gitu adalah idza madat muddatuhu lazima al-bai'. Jadi, ini hanya sekedar tanggapan beliau dari sisi bahasa ataupun kepantasan saja. Karena kalau kita mau bilang qata'a, ini rasanya untuk yang satunya, yaitu ketika dibatalkan. Karena begitu masa khiyarnya sudah selesai, ya sudah, tidak bisa kita bilang lagi dia sudah berakhir atau batal. Nah, cuman ya ini kan memang beliau dalam rangka konteksnya itu adalah ikhtisor. Jadi penulis Zadul Mustaqni itu bukunya adalah ringkasan. Jadi kalau memang bahasanya itu dengan bahasa-bahasa yang ringkas seperti tadi, itu dimaklumi, itu kata beliau seperti itu. Jadi intinya kita bisa pahami nanti khiyar syarat yang kita buat itu bisa dia batal dan bisa juga nanti berakhir. Batal dalam artian karena kita sepakat untuk mengakhirinya. Nah, misalkan seperti apa kalau kita menyepakati bahwa ini kita akhirkan saja ya, atau ini kita anggap sudah selesai ya. Mereka punya hak kok untuk melakukan itu. Makanya beliau nyatakan, li'annal haqqo lahuma. Kedua pihak itu punya hak untuk melakukan hal semacam tadi. Contohnya gimana? Contoh misalkan, ishtaraitu minka hadha syai. Jadi misalkan ada dua pihak. Satu bilang, saya beli ya barang ini dari kamu. Dan kata dia, saya minta, saya dikasih khiyar selama 1 bulan. Jadi masa khiyar syaratnya 1 bulan, di mana selama 1 bulan ini si pembeli punya hak. Saya bisa bilang untuk batal, saya bisa bilang untuk tidak lanjut membeli barang kamu. Bisa dia bilang seperti itu. Nah, ternyata baru di pertengahan bulan, katakan 15 hari misalnya, akhirnya kedua pihak sepakat. Ketemu, terus ngobrol, terus mereka sepakat. Gimana kalau khiyar syarat ini kita akhirkan saja atau kita anggap selesai. Jadi enggak usahlah nunggu 1 bulan gitu ya. Jadi 30 hari itu kelamaan, 15 hari saja gimana? Nah, kalau memang mereka sepakat sehingga masing-masing bisa melakukan transaksi secara sempurna terhadap uang, terhadap barang yang mereka pegang, maka fala ba'sa, tidak mengapa. Nah, contoh yang lain kata beliau, karena memang nanti ketika di masa khiyar ini, baik penjual ataupun pembeli, mereka tidak boleh untuk apa? Mentransaksikan barang ataupun uang yang mereka pegang. Karena apa? Itu masih belum selesai, masih gantung. Contoh yang lain kata beliau, bi'tu hadzal bait. Nah, ini objeknya sekarang adalah rumah. Kita jual rumah kepada seseorang harga misalkan 100 ribu. Kalau kita mungkin 100 juta, 200 juta. Nah, kemudian mereka sepakat, ya ada masa khiyar selama 1 bulan. Nah, setelah itu baru berjalan misalkan setengah bulan, datang penjual kepada pembeli, terus bilang, gimana kalau masa khiyar ini kita anggap berakhir saja, supaya uang kamu bisa saya pakai, rumah juga bisa kamu pakai, terserah kamu. Jadi kita bisa bebas, nggak terikat lagi, karena kalau masih gantung, ini kan kita nggak bebas. Bisa aja tiba-tiba teman kita atau partner tadi bilang, saya mau batal ya, saya mau minta bahwa akadnya nggak jadi lanjut, sehingga mereka masih terikat. Wa anta aidon tatasarraf fis saman, kata pembeli atau kata penjual bisa seperti itu. Dan kalau sepakat penjual dengan pembeli, maka berarti itu diterima dan batas khiyarnya jadi maju, jadi lebih cepat. Ya. Apa alasannya? Kenapa kok mereka boleh melakukan itu? Ya dasarnya adalah karena dzalika anna al-haqqa lahuma. Masing-masing punya hak untuk melakukan itu. Sehingga ya itu hak mereka kok. Itu urusan mereka dan mereka boleh lakukan itu. Fa'idha asqatahu saqata wala mahdzurun fi isqatihi. Jadi kalau mereka sepakat untuk mengakhiri saat itu juga ya sudah enggak apa-apa, boleh. Bagaimana kalau misalkan salah satu pihak meninggal? Fa'in mata ahaduhuma. Maka khiyarnya nanti dipindahkan kepada ahli waris. Jadi kalau misalkan si penjual meninggal atau si pembeli meninggal, ya sudah, hak khiyar tadi itu diturunkan kepada ahli warisnya. Kenapa? Li'annal mabi'a intaqala bihuquqihi ila warasati. Karena memang objek akadnya tadi, al-mabi'nya tadi, objeknya kan begitu salah satunya meninggal akan pindah kepada ahli waris. Maka nanti ikut juga bersama dengan perpindahan objek ini, yaitu hak-hak yang menyertai barang tadi. Fayakunu al-khiyaru lahum. Maka hak khiyarnya nanti dimiliki oleh ahli waris. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan bahwa hak khiyar itu sebenarnya bukan hanya dalam jual-beli. Jadi dalam akad-akad yang lain, sebagaimana pernah kita singgung dalam masalah khiyar majelis, itu juga sebenarnya di dalam selain jual-beli juga berlaku. Sebagaimana kita sudah sampaikan, kata beliau. Sehingga di dalam proses kesepakatan damai, yang ini semakna dengan jual-beli juga bisa seperti itu. Ini contohnya gimana? Gitu ya. As-sulh ini, contohnya misalkan seseorang ngaku, ada harta kamu yang saya ambil, ada barang kamu yang saya pegang, dan seterusnya. Ada sebenarnya uang kamu di saya dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka nego, kesepakatan damainya gimana? Nah, ini juga nanti bisa berlaku khiyar di situ. Kemudian apa lagi yang bisa berlaku khiyar syarat? Kata beliau, al-ijarah fi zimmah. Jadi kita beli jasa, bayar jasa, tapi masih dalam tanggungan kita. Contohnya gimana? Contohnya kita minta jahitkan baju. Jadi kita datang ke penjahit, terus kita bilang, Pak, Bu, saya mau jahit baju, saya minta buatkan pakaian. Kemudian, berapa harganya? Misalkan 200 ribu, 300 ribu. Nah, akad sewa ini sebenarnya adalah akad kita beli jasa atas sebuah amalan. Jadi objeknya itu adalah tindakan, pekerjaan. Makanya dibilang ijarah ala amalin fi zimmah. Dia belum kerja, tapi itu akan menjadi tanggungan dia nanti bahwa dia harus menyelesaikan, dia harus menjahit pakaian kita. Nah, faqala li al-khiyar limuddah yaumain fasyartu sahih. Nah, kalau misalkan pihak yang bertransaksi tadi bilang, Oke lah gak apa-apa gitu ya, tapi saya minta khiyar. Saya akan pertimbangkan selama 2 hari, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya batal. Maka syarat semacam itu boleh, karena la mahdur fihi, tidak ada larangan dalam masalah ini. Sehingga gak apa-apa kalau misalkan kita mau sewa kontrakan, sewa rumah, atau misalkan akad-akad yang lain. Itu sebenarnya bisa berlaku khiyar syarat. Aw ala muddah. Nah, cuman di sini beliau penulis itu membedakan. Ada nanti sewa di mana yang menjadi objeknya itu adalah pekerjaan. Seperti tadi gitu ya. Kita nyewa, yang kita beli itu adalah jasa ataupun pekerjaan alal amal. Ada juga nanti kita nyewa itu, kata beliau, itu variabelnya adalah waktu. Ala muddah. Ini kita bisa bisa lihat gitu ya. Misalkan saya sewa apa? Rumah. Rumah itu kan variabelnya kalau kita mau nyewa ukurannya adalah waktu. Sewa rumah berapa bulan? Sewa rumah berapa tahun misalkan seperti itu. Jadi bukan pekerjaan. Karena kalau kayak jahit menjahit tadi itu kita menyewanya yang dinilai utama itu adalah pekerjaan. Misalkan pekerjaan menjahitkan satu baju dan seterusnya. Ya walaupun bisa saja ditambahi variabel waktu gitu. Cuman yang dominan atau yang utama adalah pekerjaan. Misalkan tadi, contoh sewa rumah yang variabelnya waktu 1 tahun ya dari sekarang. Kata beliau, kalau memang itu langsung terjadi, maka khiyar syaratnya tidak sah. Tapi kalau kemudian prosesnya ada penundaan, jadi nggak langsung berlaku masa sewa itu, maka tidak mengapa. Jadi, kalau penulis, itu beliau ada satu pendapat. Jadi pendapat beliau bilang, kalau misalkan sewa rumah tadi mulai dihitung, gitu ya, ba'dan tiha'il khiyar lakana Allah. Jadi gini, ini kita nggak bisa tulis ini ya. Jadi saya coba jelaskan. Akad. Saat ini akad misalkan di hari apa sekarang? Hari Kamis sudah akad. Kemudian objeknya adalah rumah. Sewa rumah. Kata beliau selama gitu ya. Selama hitungan sewa rumah ini dimulai setelah khiyarnya habis itu boleh. Jadi misalkan oke, saya minta khiyar. Khiyar kamu berapa lama? Oke, seminggu mungkin? Atau 1 bulan? Oke. Nah, setelah khiyarnya berakhir, baru setelah itu hitungan sewa dimulai. Ya, jadi, berarti kalau sekarang misalkan tanggal 1, ya, saya minta khiyar 7 hari, hitungan sewa akan dimulai pada hari ke-8, misalkan. Paham ya? Nah, penulis itu berpendapat seperti itu. Kalau hitungan sewa dimulai sekarang, sementara masa khiyar belum habis, itu tidak boleh. Oke. Ini nanti kita lihat komentar dari Syaikh Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian, ini ada perbedaan dengan khiyar majelis, kata beliau. Kalau khiyar majelis itu kan memang dia ada karena majelisnya ataupun karena akad tersebut. Sehingga di sini beliau memberikan persyaratan dalam masalah ijarah untuk khiyar syarat itu, syaratnya baru berlaku masa sewanya dihitung kalau masa khiyar syaratnya berakhir. Ini menurut pendapat penulis, kata beliau, ala ra'yi al-mu'allif. Contohnya gimana gitu ya? Contoh yang sewa atas pekerjaan seperti tadi yang kita lihat gitu. Misalnya, Mas gitu ya, tolong saya dibantu apa? Angkatkan barang ya gitu. Atau kita bilang, tolong ini saya lagi pesan sesuatu, tolong bantu angkatkan, bantu bawakan. Itu berarti objeknya adalah amal, pekerjaan. Jadi kamu saya bayar kalau misalkan kamu berhasil ngangkat 10 kardus. Kamu saya bayar kalau misalkan kamu berhasil ngangkat sekian kotak. Seperti itu. Jadi variabelnya pekerjaan. Faqala la ba'sa. Nah, jadi yang seperti ini itu gak ada masalah. Dan tidak ada problem sama sekali, kata beliau. Kaitannya gini, kenapa ini boleh berlangsung? Ya, kemudian walaupun masa khiyarnya belum habis karena biasanya orang tadi belum kerja sehingga tidak ada masalah. Beda nanti dengan yang sewa kalau variabelnya adalah waktu. Kita lihat nanti gitu ya. Kemudian kalau yang dia variabelnya waktu, nah ini masih bahas tentang sewa, cuman Karena di sini terjadi perbedaan pendapat antara penulis dengan Syaikh Utsaimin rahimahullah gitu ya. Dan di sini ulama ada yang sependapat dengan penulis gitu kan. Contoh kalau yang variabelnya waktu gimana? Saya mau sewa rumah ini selama 1 tahun dan dimulai masa sewanya ketika kita akad. Jadi kita akad hari ini ya berarti masa sewanya dihitung dari hari ini. Bukan 1 bulan lagi, bukan 2 bulan lagi. Kamu kan sewanya dari sekarang, ya berarti hitungannya dari sekarang. Nah, kalau kita setuju, tapi kita kemudian minta syarat, boleh saya mau sewanya dihitung dari hari ini, tapi saya minta khiyar syarat. Saya minta khiyar syarat 10 hari. Artinya, masa sewanya jalan kan dari sekarang. Sekarang udah jalan masa sewanya, dan di 10 hari itu kita malah minta khiyar. Artinya ada kemungkinan kita cancel, ada kemungkinan kita lanjut. Maka fahadza la yashih, kata beliau. Ini kalau menurut pendapat penulis. Nah, contoh lain yang kita mau lihat ya. Mau lihat konteksnya bahwa bisa saja masa sewa itu berlaku setelah khiyarnya berakhir. Contoh misalkan A dan B sepakat. Ya kita sewa rumah selama 1 tahun, tapi hitungan sewanya itu dimulai kapan? Dimulai misalkan tanggal 1 Rajab. Sementara kita buat khiyar 15 hari atau 25 hari dari bulan Jumadil Akhir. Sehingga kalau misalkan kita sekarang di malam ke-12 gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia belum berakhir, jadi sampai tanggal 25 Jumadil Akhir, artinya nanti masa khiyar itu akan berakhir sebelum dimulai masa sewa, maka itu enggak apa-apa. Walaysa fiha dharar. Walakin lima adalah yasih khiyar syart fi ijaratin tabtadi' minal aqdi at-ta'lil. Nah, perhatikan, kenapa penulis kok berpendapat kalau misalkan masa sewanya dimulai sekarang, tapi kemudian ada khiyar di situ, kenapa kok dianggap enggak sah? Alasannya adalah li'anna dzalika yu'addi ila ahadi amroin. Ini akan menimbulkan efek, kata beliau. Yang pertama, ya pertama manfaat daripada objek sewa itu tidak terpakai dengan baik, atau kemudian dia terpakai dan ini juga nanti akan merugikan. Di apa masalahnya gitu ya? Nanti ada salah satu pihak yang bakal dirugikan. Sehingga kalau misalkan kita bilang tadi, Pak, saya mau sewa rumah ya, berapa selama 1 tahun? 1 tahun berapa? Misalkan 20 juta. Nah, saya minta khiyar 1 bulan ya. Nah, kalau ada masa khiyar, itu kan berarti dia bisa batalin. Selama masih ada khiyar, bisa aja nanti di 1 bulan itu kita cancel, Pak, saya nggak jadi sewa ya. Sementara kita udah pakai itu selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya nanti, hadza syahr alladzi yang dimana dri hal yakunu li sahibil bait au yakun lil mustajir. Ya, 1 bulan masa khiyar ini jadi punya siapa nanti gitu loh. Jadi punya penyewa atau jadi punya pemilik? Karena memang kalau misalkan dia dianggap masa sewa, artinya kalau dia lanjut berarti kan 1 bulan itu adalah haknya si penyewa gitu kan. Kalau enggak, kalau dia batalkan, berarti nanti itu jadi milik si yang punya rumah. Sehingga kata beliau, akibat adanya khiyar ini kita jadi nggak tahu. Makanya nggak boleh, beliau berpendapat nggak boleh kalau misalkan sudah mulai sewa, tapi pada saat itu ada masa khiyar, itu nggak boleh. Karena nanti selama masa khiyar ini kita nggak tahu haknya itu punya siapa. Apakah dia punya penyewa atau punya pemilik. Sehingga hal-hal yang semacam ini menjadi pemicu timbulnya goror, yu'addi ilal goror, dan ini hukumnya batil. Itu alasan ataupun argumen daripada penulis. Jadi kalau kita sudah nyewa dan kita mau minta khiyar itu nggak boleh. Dan di sini konteksnya adalah waktu gitu ya. Karena dia kan dihitung terus itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Beda dengan yang sewa tadi pekerjaan itu. Nah, cuman komentar Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa sahih annahu yajuzu, boleh kalau misalkan dia mempersyaratkan khiyar semacam ini. Walaupun memang sudah terhitung masa sewanya sudah jalan. Jadi kita mulai, Pak, saya sewa 1 tahun ya. Oke, mulainya dari tanggal 1 bulan apa? Januari. Baik. Tapi saya minta khiyar selama 1 bulan. Nanti bisa aja di akhir Januari saya tiba-tiba cancel. Saya enggak jadi lanjut, Pak. saya batal gitu misalkan. Nah, kata beliau enggak apa-apa. Nanti kita lihat alasannya. Di contohnya seperti tadi gitu ya. Contoh kasusnya, lalu kemudian dia minta 1 bulan, maka kalau menurut mazhab Hambali itu enggak sah. Karena ada masa di mana itu enggak jelas, itu barang punya siapa. Namun kata beliau itu enggak apa-apa gitu loh. Terus solusinya gimana? Solusinya gimana untuk masa yang dipakai oleh penyewa tadi? Kalau tiba-tiba misalkan dia enggak jadi lanjut kan? Enggak jadi lanjut gara-gara hak hiar. Kan dia udah pakai itu misalkan 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan atau bahkan 1 bulan. Kira-kira gimana? Ya tinggal kata beliau dihitung saja ujratul misal. Biaya sewa atau biaya kontrak pasarannya itu berapa? Kalau misalkan dia pakai selama 1 bulan, selama 1 pekan, selama 3 pekan. Ya sudah, Anda kan pakai nih rumah orang. Ya sudah, bayar. Berapa? 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan itu dibayar. Harga pasarannya berapa sebulan itu? Jadi, selesai sebenarnya masalah. Sehingga, lam yafut syai'un. Nggak ada yang dirugikan di sini, kata beliau. Baik pemilik rumah kan tidak dirugikan. Rumahnya dipakai, tapi dia dibayar. Dan si penyewa juga tidak dirugikan. Jadi enggak, dia pakai sebulan kok kan, dia enggak harus bayar 1 tahun seperti itu. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah. Kak, dan enggak boleh ya sebagai penyewa kemudian lalu dia bilang saya pakai tapi kan saya enggak jadi sewa, saya gratis. Dia enggak boleh karena dia sudah ambil hak orang, maka dia harus bayar. Jadi poinnya yang perlu digarisbawahi, fil haqiqah dalam konteks ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu tidak ada kondisi yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi ya nggak ada masalah kok, gitu ya. Semuanya aman. Sehingga tidak ada hak-hak yang dizolimi, sehingga kalau mereka ridho, selesai urusannya. Bahkan dalam masyarakat mungkin, kita bisa jadi butuh dengan syarat semacam ini. Karena misalkan kita butuh tempat tinggal gitu ya. Tapi kita belum pasti gitu, kayak masih kadang kita keputusannya juga belum pasti, masih gantung gitu loh. Bisa aja kita tetap lanjut di sini, bisa juga kita nggak lanjut gitu. Nah, cuman kalau kita mau nyari sewa yang per bulan kadang susah gitu ya. Jadi orang itu maunya sewanya per tahun gitu. Ya sudah, kita bilang dengan catatan semacam tadi, Pak, misalkan saya lagi nunggu berita A, berita B. Kalau memang nanti dalam satu waktu, sebulan ini saya nggak jadi lanjut, saya minta ada khiyar seperti itu. Itu boleh. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan terkadang di masyarakat yang kita tidak bisa elakkan. Dan kemudian, nah contohnya di sini beliau memberikan alasan gitu ya, yang mungkin saja dialami. Jadi dia terpaksa nyewa karena rumahnya sedang dibangun gitu. Saya lagi buat rumah, cuman ini prediksi dari kontraktor katanya sih siap bulan ini gitu kan ya, atau mungkin siap bulan kemarin. Nah, saya enggak tahu gitu. Artinya gini, saya sewa gitu kan. Kalau memang siapnya cepat ya saya izin pindah gitu loh. Saya enggak lanjutkan gitu. Nah, kita boleh buat khiyar semacam itu. Terus yang sudah kamu pakai ya sudah saya bayar gitu. Kita hitung saja berapa persentase pemakaiannya. Maka itu tidak mengapa dan sah, kata beliau. Yang penting si pemilik ada keridhaan gitu. Di awal dia kita kasih syarat dan dia setuju, ya sudah, selesai urusannya gitu ya. Kemudian wasaqat al-mu'allif an asya'in marad fi khiyaril majlis wa lam yadhkurha misal sarf. Jadi di sini penulis tidak menyinggung khiyar syarat itu bisa diterapkan di dalam akad lain seperti sarf dan semisalnya, ya. Cuman apakah kemudian dalam sarf itu berarti kita tukar emas dengan perak atau emas dengan emas, uang dengan uang gitu ya. Jadi sesama komoditi riba, apakah itu boleh ada khiyar syarat atau tidak? Nah, di sini beliau menyinggung li'annahu yustarat fi sarf, kalau dari dalam akad sarf itu kan harus ada takobut. Jadi serah terima secara tunai. Saya kasih uang, kamu kasih uang. Jadi yadan biyadin, tangan ke tangan itu selesai di saat itu juga. Karena memang syariat itu memberikan syarat semacam itu, sehingga begitu mereka transaksi, tidak ada lagi alaqah. Gak ada lagi kemudian urusan yang belum selesai. Beres sudahan di saat akad di majelis itu. Maka otomatis katanya konsekuensinya kalau ada khiyar syarat ini berarti menafikan atau menegasikan adanya takobut saat itu. Makanya tidak sah ada khiyar syarat untuk sesuatu atau akad yang dia harusnya serah terima secara tunai. Nah, cuman saya usahain komentar. Kata beliau, yang lebih tepat, sebenarnya bisa kok di dalam sorof itu ada khiyar syarat, bisa. Bentuknya gimana? Bentuknya begini nanti. Anda serah terima saja secara tunai. Ini uang saya, sini uang kamu, atau ini emas saya, sini emas kamu. Selesai kan? Serah terima, lalu kemudian mereka berpisah. Barang ada di tempat mereka, tinggal nanti mereka buatkan persyaratan. Oke. Wa imma antab sakhahu. Jadi begitu barang sudah dipegang, bisa saja mereka kemudian buat gimana? Lanjut atau batal gitu ya. Hal ini berdasarkan kata beliau, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kalau kita buat persyaratan memungkinkan sebenarnya, cuman jangan sampai gitu ya, jangan sampai nanti itu malah jadi khilah untuk riba itu. Cuman kata beliau masih memungkinkan gitu. Dan kemudian kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'atu syart. Jadi kata beliau ini masih bisa. Nah, kemudian poin berikutnya, kalau kita bicara tentang masalah khiyar, misalkan gitu ya, kedua pihak itu sepakat membuat khiyar, tapi hanya pada salah satu saja. Jadi misalkan ada A dengan B, mereka sepakat yang berhak untuk khiyar syarat itu si A saja ya, atau si B saja. Maka itu sah. Jadi enggak mesti harus dua-duanya, itu boleh. Jadi kalau kita menyepakati salah satunya, maka hukumnya sah. Apa dalilnya, kata beliau? Ya dalilnya pakai dalil yang tadi. Al-muslimun ala syurutihim. Kalau misalkan penjual sepakat, saya enggak akan menarik atau saya enggak akan membatalkan transaksi saya. Saya enggak mau ada khiyar syarat di saya. Jadi barang saya jual, khiyar syarat cuma ada di kamu. Jadi, kalau kamu misalkan cocok, kamu boleh lanjut. Kalau kamu enggak cocok sama barangnya, ya udah balikan. Gitu. Tapi kalau saya enggak akan ada pembatalan. Misalkan bisa seperti itu, penjual demi melayani konsumen dia. Boleh. Yang penting mereka sepakat. Karena bisa saja penjual itu kalau dia tidak menggugurkan atau kalau dia mau buat syarat, bisa saja penjual juga bisa membatalkan sewaktu-waktu. Itu bisa saja. Kemudian yang menjadi dalil, sebagaimana sudah kita singgung juga, khiyar itu adalah hak. Khiyar itu adalah hak. Syariat kasih fasilitas buat kita. Kita yang transaksi, dikasih, boleh, ini ada fasilitas, kalian silakan pakai. Sehingga kalau kita mau gunakan, dan kita berhak, dan tidak ada masalah. Nah, sekarang gini, kalau khiyar syarat itu kan nanti biasanya ada variabel waktu. Saya minta khiyar syarat ya, oke, sampai kapan? Nah, sekarang kita bahas tentang masalah waktu. Kalau misalkan, contoh kasusnya, saya minta khiyar syarat, sampai besok. Perhatikan kata-katanya. Sampai besok. Atau sampai malam. Nah, pertanyaannya, apa ukuran sampai besok dan sampai malam ini? Jadi kalau dia bilang, ilal ghad, ya, itu artinya sampai besok. Atau dia bilang, sampai malam nanti. Ilal lail. Nah, kata beliau, menurut penulis, fayaskutu biawwalihi. Maka berarti khiyar syaratnya akan berakhir begitu masuk awal besok. Jadi besok itu tuh awalnya apa sih? Malam ini awalnya apa? Gitu ya. Kita lihat nanti. Karena kata kuncinya, kata beliau, ya batasannya begitu sudah masuk hitungan besok, ya itu sudah dianggap berakhir masa khiyarnya. Kata beliau, kalau khiyarnya kita bilang ilal ghad, berarti batas akhirnya adalah tulu'ul fajar. Nah, acuannya besok itu kapan? Terbit fajar. Begitu terbit fajar, itu sudah masuk besok. Dan khiyarnya berakhir. Kalau ilal lail berarti bukan pas malamnya, tapi begitu terbenam matahari. Jadi kalau kita bilang nih siang ini sekarang misalkan saya beli ya handphone kamu, tapi saya minta khiyar. Khiyar syarat bisa saya batalkan sampai kapan? Ya sampai malam lah. Nah, sampai malam ini ukurannya apa? Maghrib, kata beliau. Jadi begitu masuk waktu maghrib, selesai masa khiyarnya. Dalilnya adalah karena Allah berfirman, summa atimmu siyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Orang puasa itu sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Dan itu kata-katanya ilal lail. Tapi sebagian ulama tidak sependapat dengan alasan ini. Mereka mengatakan, yarji fi dzalika ilal urf. Nah, gak bisa kalau mau dipatok kayak gitu tuh gak bisa, katanya mereka. Terus patokannya gimana? Ya patokannya kembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Kalau misalkan pedagang bilang, ilal ghad. Kita bilang sampai besok ya. Besok itu bisa aja kan maksudnya 24 jam. Bisa aja maksudnya adalah lebih lama dari itu gitu ya. Sehingga kalau misalkan di masyarakat itu ketika dibilang sampai besok ya. Besok itu artinya begitu pasar buka. Ini kan misalnya transaksinya di pasar. Sampai besok ya. Kamu saya kasih pilihan sampai besok. Oke. Besoknya itu kapan? Kalau di mereka bilang besok itu maksudnya adalah waktu pasar buka. Ya sudah. Berarti batasannya bukan fajar. Tapi waktu pasar itu buka. Pasar biasanya buka jam berapa misalkan? Buka jam 8 atau jam 7. Ya sudah sampai jam segitu. Sehingga nggak mesti harus subuh semacam tadi. Dan inilah yang lebih tepat kata beliau. Jadi dalam masalah ini beliau lebih sependapat kalau misalkan batasan kita bilang kayak khiyarnya sampai kapan? Sampai besok. Khiyarnya sampai kapan? Sampai malam. Nah, itu dikembalikan kepada uruf, kepada adat, istiadat, kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Sehingga nggak mesti kemudian kita batasi terbit matahari ataupun terbenam matahari. Nah, okelah kata beliau. Batasan terbit matahari, terbenam matahari itu bisa dipakai kalau memang dia tidak ada adat istiadat di masyarakat itu. Jadi kalau kita bilang sampai besok itu yang terbayang di benak orang itu nggak ada gitu. Nah itu barulah boleh kita bilang pakai saja sampai fajar gitu ya. Tapi kalau begitu kita bilang sampai besok itu orang udah tahu lah sampai jam yang sama di hari ini. Kalau sekarang kita akad jam berapa? Jam 10. Nah sampai besok ya. Nah itu berarti sampai jam 10 besok tuh batas maksimal. Ya sudah selesai urusannya. Makanya kata beliau, kalau nggak ada uruf, baru kita kembali kepada hakikat bahasa. Nah, di sini beliau menjelaskan, ada hakikat itu hakikat daripada uruf, ada hakikat itu hakikat bahasa. Jadi, yang kita bahas tadi itu hakikat secara bahasa. Jadi, kalau dibilang besok, dari sisi bahasa, itu terbit matahari. Oke. Sampai malam, itu berarti terbenam matahari. Tapi kalau kemudian di sana ada uruf, ya sudah. Apalagi di kalangan para pedagang, kalau dibilang sampai besok itu sampai batas waktu yang mereka sama-sama paham, selesai urusannya. Ya. Ini catatan faedah dari beliau kalau kita misalkan membatasi hiyar syaratnya pakai waktu dengan bilang sampai besok atau sampai malam seperti itu. Nah, ada sebuah kaidah yang beliau tuliskan di sini. Al-marja fima yatadawaluhun nas minal kalam wal afal ilal urf. Jadi dalam memahami ucapan ataupun perbuatan seseorang itu biasanya dikembalikan kepada uruf ataupun kebiasaan yang berlaku di situ. Kecuali memang kalau nggak ada kebiasaannya, barulah kembalikan ke bahasa. Nah, yang terakhir itu adalah kalau kita mau bandingkan antara kebiasaan dengan syariat, mana yang lebih tinggi hakikatnya, mana yang lebih tinggi levelnya gitu ya. Jadi kalau kita mau buatkan tingkatan, gradasi seperti itu, maka yang paling tinggi itu adalah hakikat syariat. Jadi kalau syariat udah bilang begini ya, begitu ya. Nah, bertentangan nih dengan adat, bertentangan dengan hakikat secara kebiasaan, ya sudah, itu abaikan saja. Pegang yang syariat gitu. Jadi jangan kebalik gitu ya. Betul, Islam itu menghormati kebiasaan dan seterusnya. Itu ketika Islam memberikan kebebasan. Dalam masalah semacam ini tuh Islam nggak ada kasih batasan gitu ya. Nggak ada standar tertentu bahwa harus sampai maghrib, nggak ada. ya sudah berarti bebas. Tapi kalau kemudian sudah ada aturan, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, syariat sudah bicara, nah itu adat harus tunduk sama syariat. Faya, dia yang harus didahulukan. Kemudian, poin berikutnya, kalau kita bicara tentang masalah khiyar, orang yang punya khiyar, dia berhak untuk membatalkan. Nah, ini yang kadang di masyarakat itu nggak siap, gitu ya. Kalau dia lagi transaksi, dia nggak siap dengan konsekuensi ini. Jadi, konsekuensi khiyar itu sebagaimana kita gambarkan kemarin. Kalau akad itu mestinya dia lanjut, jalan terus itu. Tapi begitu ada khiyar, itu akan muncul pilihan bisa putar balik. Khiyar itu fungsinya memunculkan opsi putar balik ini. Nah, kalau kita nggak paham bahwa opsi putar balik itu ada, nanti kita marah-marah itu. Makanya kata beliau, orang yang punya khiyar itu berhak bagi dia untuk membatalkan. Walaupun misalkan orang yang menjadi partner akadnya nggak tahu kalau dia batalin udahan. Walaupun meskipun misalkan dia marah tuh temennya, nggak setuju, marah-marah. Nggak apa-apa, itu nggak ngefek. Dia tetap berhak kok buat batalin. Nah, ini yang kita harus ketahui. Kadang kita abai dengan konsekuensi ini, ya. Jadi karena memang itu hak kita, baik teman kita itu tahu, hadir ataupun nggak ada pada saat kita membatalkan, mau dia setuju ataupun dia nggak suka, itu nggak ada urusan. Kita punya hak, Allah kasih itu, maka ya sudah, kita boleh pakai hak tersebut. Jadi kata kuncinya adalah al-haq lahu. Makanya kalau kita paham seperti itu, dan kalau kita keberatan, ya dari awal kita bilang, aduh mas, kalau misalkan misalnya tadi ya, mau sewa misalkan, terus nanti kalau sebulan nggak lanjut mau batal, wah saya keberatan, saya nggak mau, saya ada khiyar semacam itu gitu ya. Boleh kita sebagai pemilik rumah bilang, ya kamu tetap harus bayar utuh 1 tahun gitu ya. Bayar 1 tahun, kemudian saya nggak mau tahu kalau kamu pindah ya kamu oper kontrak gitu, cari yang lain. Nah, bisa kita bilang seperti itu. Makanya, وَجَعَلَ الْخِيَارْ لَهُمَا لِمُدَّ 10 ayam. Kalau kita sepakat dengan khiyar tadi, artinya kita siap dengan konsekuensinya, gitu ya. Yaitu adalah dengan pembatalan. Nah, sehingga kalau misalkan orang yang dibatalkan tadi bilang, aduh saya nggak ridho, saya nggak suka, saya nggak setuju, saya kan punya hak khiyar juga. Ya terserah, gitu ya. Kamu punya hak khiyar, saya punya hak khiyar, gitu. Dan saya mau batalkan, saya nggak jadi lanjut, gitu. Nah, tentu kita biasanya kan pasti punya alasan gitu. Walaupun kalaupun kita nggak punya alasan tetap boleh gitu ya. Tapi biasanya kita pasti ada alasan tertentu, misalkan nggak cocok atau apa, misalnya seperti itu. Jadi, saya kan nggak batalin dan saya nggak ridho kalau kamu batalkan akad ini. Ya, harusnya kamu paham. Kalau ada hak ikhtiar, itu artinya opsi untuk putar balik ini sudah ada gitu loh. Jadi, sehingga partner itu bisa balik dia, bisa cancel, bisa batalin. Ini kaidah yang perlu dipahami. Jadi karena gini kata Syekh gitu ya, karena ridhonya dia itu kan nggak dibutuhkan, benar ya? Kalau kita mau batalin itu kita nggak perlu konfirmasi, kita nggak perlu izin gitu loh. Misalkan kalau kita mau cancel ya udah kita cancel aja, batalin aja. Makanya karena kita nggak butuh sama ridho dia kata beliau, ya berarti kita nggak perlu kasih tahu gitu. Itu nggak apa-apa. Makanya man la yusyart ridahu, kata beliau, orang yang kita enggak butuh dengan konfirmasi, dengan izin dia, ya udah, enggak perlu juga kita kasih tahu dia. Kayak gitu kan? Ada orang ini enggak berkepentingan kok dengan urusan ini, kita berhak untuk batalkan, ya sudah selesai. Makanya, nah, contoh kasus yang lain apa? Yang semisal dengan ini kata beliau, laki-laki atau suami itu boleh dia mentalak istri. Walaupun istrinya nggak tahu, gitu loh. Jadi misalnya dia mentalak istrinya, kamu sudah saya talak, kata suami misalkan. Istrinya bilang kapan? Saya kok nggak tahu, kata istrinya gitu. Berlaku nggak talaknya? Berlaku. Jadi tapi istri nggak tahu, ya nggak apa-apa. Baru dikasih tahu sekarang, gitu kan? Tapi maksudnya talak itu bisa aja udah sebulan yang lalu atau apa gitu, atau pas dia keluar kota misalkan. Karena memang untuk talak kan nggak harus izin sama istri. Jadi ini kita nggak bahas perasaan gitu ya. Maksudnya kita bahas dari sisi fikihnya gitu, dari sisi hukum gitu maksudnya. Jadi kaidahnya begitu. Jadi kalau kita nggak butuh izin kok sama partner kita mau batalin karena kita punya hak khiyar, ya sudah, kita nggak perlu kasih tahu juga boleh gitu ya. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan nih muncul kata beliau. Terus gimana dong ceritanya kok dia bisa batalin gitu kan? Yafsahu fi ghairi hadrati. Ini kan partnernya enggak ada. Terus gimana nih dia batalinnya katanya. Ya, gampang kata Syekh. Yusyad, Anda cari saksi gitu loh. Atau Anda buatkan barang bukti. Terus Anda konfirmasi, kirim. Pakai email, pakai apa, atau pakai video misalkan. Jadi kita kumpulin teman-teman yang ada saat itu. Kamu jadi saksi ya, kalau barang ini saya nggak jadi beli. Sudah direkam misalkan gitu. Nah, kemudian dikirim ke siapa misalkan? Ke penjualnya gitu. Ya, ini saksinya 1, 2, 3. Artinya gini, kalau misalkan orang tadi, si penjualnya misalkan lagi umroh atau lagi keluar kota kemana sehingga HP-nya nggak ada sinyal gitu. Atau dia lagi ke hutan. Pesannya dikirim hari ini, baru nyampe sebulan kemudian atau 10 hari kemudian. Pembatalan sudah terjadi. Wah, saya nggak tahu ya, saya waktu itu lagi keluar kota, saya nggak ada sinyal dan seterusnya. Iya, nggak apa-apa, sekarang kamu baru tahu gitu loh. Tapi yang jelas saya sudah batalin. Nah, kenapa kok kita butuh ada saksi, ada butuh kayak dokumen tertulis semacam itu, kata beliau. Kenapa? Supaya nanti pada saat pembatalan itu tidak ada cekcok. Apa buktinya, kata dia. Mana saksinya, gitu. Nah, ini loh, bukti satu, bukti dua, ini videonya, ini, dan seterusnya. Biar nggak ribut lagi, gitu. Makanya kata beliau, sekalipun nanti orang ini nggak ada di tempat akad, sekalipun waktu kita batalin orang yang nggak ada, atau mungkin dia marah, dia nggak setuju, dia nggak apa-apa. Apa alasannya? Itu hak kita, kata beliau. Makanya kalau kita mau minta hak khiyar, penjual harus benar-benar paham gitu. Iya nggak apa-apa, khiyar aja. Gitu. Nah, itu berarti dia setuju kalau kita mau batalin kapanpun. Dan kemudian ya ini kaidah yang tadi, orang yang tidak kita butuhkan konfirmasinya, ya udah kita nggak perlu ngasih tahu juga sama dia, maka itu diperbolehkan. Cuman tadi kenapa harus ada bukti, ada saksi, supaya ini, supaya menghindari fitnah, jangan sampai nanti kemudian ada hal-hal yang justru memperburuk. Jadi jangan sampai transaksi muamalah kita itu merusak hubungan ukhuwah kita, jangan sampai kemudian muamalah kita itu merusak hubungan persaudaraan kita, seperti itu. Jadi kalau sama-sama paham, insya Allah beres masalahnya. Nah, ada satu permasalahan menarik di sini. Ini yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang, gitu ya. Kepemilikan selama masa khiyar itu punya siapa kira-kira? Jadi kita misalkan beli laptop gitu ya, beli HP gitu kan. Pak, saya beli ya HP-nya, oke. Tapi saya minta khiyar, Pak. Saya coba dulu ya, selama satu pekan, Pak ya. Ini saya baru-baru belajar nih pakai HP semacam ini. Saya coba, kalau cocok, kalau nyaman gitu kan. Misalkan OS-nya selama ini Android gitu ya. Dia ganti OS misalkan. Kalau cocok, saya lanjut Pak, saya bayar. Kalau enggak, saya balikin. Oke. Pertanyaannya, selama barang. Ini kan ada fase tuh, antara akad sama 7 hari tuh kan, masa khiyar ini. Ini barang punya siapa sebenarnya? Nah, ini jadi pertanyaan. Kata beliau, menurut penulis itu beliau bilang barang punya pembeli. Jadi ketika Anda sudah beli HP, tetap dibawa gitu kan, itu barang punya pembeli. Pada masa khiyar tadi, baik khiyar majelis maupun khiyar syarat. Artinya ini konsekuensinya. Ada konsekuensi di sini. Falahu kunmu wa alaihi gurmu. Dia boleh ambil benefit dari sini dan dia harus siap dengan gurm, kerugian, resiko apapun yang terjadi dari barang tersebut. Sehingga kalau tiba-tiba nih selama masa khiyar HP-nya dicuri orang, hilang HP-nya, yang rugi siapa? Pembeli. Itu tanggung jawab pembeli. Entah dia itu sengaja atau tidak sengaja. Misalkan udah disimpan di lemari, udah dimasukin dikunci dan seterusnya tetap hilang, ya tetap kamu tanggung jawab. Maka yang ganti rugi, tanggung jawab adalah si pembeli. Karena itu punya dia. Barang punya dia. Dalilnya apa? Dalilnya ada dua. Baik dari sisi riwayat maupun dari sisi logika. Kalau dari sisi riwayat, Nabi SAW bilang, orang yang menjual budak, dan budak itu punya harta. Jadi Kadang kan di budak itu dikasih perhiasan gitu ya. Ada misalkan antingnya, ada kalungnya, dan seterusnya. Maka perhiasan-perhiasan yang ada pada budak itu milik tuannya. Milik orang yang menjual. Kecuali pembeli bilang gitu ya. Pembeli mempersyaratkan. Pak, budaknya saya beli ya. Tapi perhiasan yang ada sama dia itu ikut ya. Terjual sama saya gitu. Boleh dia mempersyaratkan itu. Maka ucapannya gini. Ucapan Nabi tadi. Hartanya budak tadi itu milik penjual sejak akad. Perhatikan ya, sejak akad. Karena kata beliau, begitu jual belinya sah, terjadi ijab kabul, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Maka barang tadi otomatis pindah menjadi milik pembeli. Ini yang menjadi kata kuncinya. Makanya kata beliau, budak itu otomatis jadi milik pembeli tanpa dia harus mempersyaratkan. Padahal dia hanya sekedar akad, langsung budaknya jadi milik si pembeli. Nah, makanya dalam konteks kita tadi itu sama, begitu dia beli, otomatis barang itu pindah ke pemilikan, jadi milik si pembeli. Nah, makanya kemudian para ulama juga berbeda pendapat sebenarnya dalam masalah ini. Selama masa khiyar tadi, kira-kira barang itu milik siapa? Milik penjual kah? Milik pembeli kah? Atau gitu ya, ada perincian. Misalkan pada kondisi ini dia milik penjual, pada kondisi tertentu jadi milik pembeli. Ada pendapat mengatakan itu milik penjual. Kenapa? Karena kan jual belinya belum lazim. Jual belinya belum mengikat. Kalau mengikat itu kan hanya ada pilihan satu arah. Tapi begitu ada pilihan putar balik, itu artinya jual belinya belum fix ini, belum mengikat. Kalau belum mengikat, artinya masih bisa dibatalkan, otomatis itu barang milik penjual. Ini pendapat satu. Ada pendapat kedua, itu bilang barangnya gantung. Gantung itu artinya bukan milik penjual, bukan milik pembeli. Masih gantung dia. Kalau nanti terbukti bahwa pembeli lanjut akadnya, otomatis barang jadi milik pembeli. Tapi kalau pembeli membatalkan, berarti barang kembali kepada milik penjual. Nah, pendapat kedua ini, kalau kita lihat secara teori gitu ya, ini kan secara teori ini, oke lah, bagus gitu ya. Nah, cuman permasalahannya gitu ya, kalau secara logika masuk dia. Cuman ketika ada hadis, tadi kan ada hadis itu. Kalau ada hadis, maka hadis yang kita dahulukan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah tadi itu mengatakan begitu sudah terjadi akad itu pindah kepemilikan. Akad ini otomatis kepemilikannya sudah otomatis pindah. Kalau kita bilang bahwa akad kepemilikannya belum pindah ke pembeli dan juga belum lepas utuhnya dari penjual, jadi barang itu masih gantung. Ini kan bertentangan dengan pemahaman hadis. Sehingga maka kita nggak bisa terima pendapat ini. Jadi pendapat yang lebih tepat itu tadi sebagaimana disinggung pendapat di mana barangnya punya pembeli. Nah, kalau pakai logika kita lihat ya, dalil secara logika. Barang ini, objek jual belinya ini kalau rusak, kira-kira yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab pembeli. Penjual enggak mau itu tanggung jawab. Loh, barang kan udah kamu ambil nih. Barang kamu bawa, barang lecet, barang bermasalah, kamu yang tanggung jawab. Wa idza kana min dhamanihi. Nah, kalau kita sepakat bahwa pembeli yang menanggung resiko dari barang itu, apa iya? Masa manfaatnya kita bilang punya penjual? Jadi, ini kan enggak logik gitu loh, enggak masuk di logika. Padahal syariat itu kan buat aturan siapa yang dapat manfaat, dia yang tanggung resiko. Siapa yang tanggung resiko, mestinya dia yang dapat manfaat. Kalau kita bilang pembeli tanggung resiko ketika barang bermasalah, masa iya barangnya kita bilang masih milik penjual? Kan gak masuk logikanya, kata beliau. Sehingga yang lebih tepat, barang pada masa khiyar itu milik si pembeli. Sehingga begitu sudah akad, ya sudah, dia punya pembeli. Walahu nama uhu al-munfasil. Nah, sekarang selesai ya permasalahan kepemilikan. Bagaimana kalau misalkan barang tadi itu memiliki benefit. Jadi ada tambahan-tambahan dari situ. Kalau misalkan beli HP, HP-nya disewain. Siapa kemudian yang menyewa HP saya? Kan orang nyewa itu bayar. Nah, bayaran-bayaran ini itu jadi milik penjual atau pembeli. Itu juga jadi masalah ternyata. Kata beliau, untuk yang terpisah, yang munfasil itu milik pembeli. Tapi kalau yang menyambung nanti milik penjual. Apa contohnya yang munfasil gitu ya? Ini sesuai namanya munfasil. Kita sering dengar ya kata-kata munfasil, mutasil gitu ya. Nah, domir munfasil, domir mutasil. Nah, yang munfasil kata beliau itu artinya tidak ada kaitannya secara langsung sebenarnya. Nggak nyambung, artinya memungkinkan untuk dipisah. Contohnya apa? Contohnya susu. Contohnya anak. Contohnya buah. Gitu ya. Jadi kalau kita beli kambing, selama masa khiyar, oke saya beli kambingnya ya, tapi saya minta khiyar 7 hari. Nah, setiap hari kita perah itu susu. Itu kan susu itu adalah benefit dari kambing. Nah, kira-kira ini punya siapa nanti? Kalau kita nggak jadi beli, kita mau batalin, ini susu dapat pembeli atau milik penjual. Ya. Penulis bilang, yang munfasil itu punya pembeli. Kalau yang mutasil, itu contohnya apa? Jadi kita mau lihat contohnya dulu. Yang menyambung itu contohnya adalah daging. Jadi, belinya kurus, terus gemuk. Misalkan kita beli kambing nih hari ini, oke, saya lihat-lihat dulu kambingnya ya. Nah, selama 7 hari, tiba-tiba dia gemuk, nambah 1 kilo, 2 kilo misalkan seperti itu. Itu kan berarti kita nggak bisa pisahkan. Gimana caranya kita memisahkan daging dari kambing itu? Atau kalau budak misalkan, dia nambah skillnya, nambah ilmunya. Ilmu, gimana misahkan ilmu dari zat diri budak itu? Nggak bisa. Nah, atau misalkan sehat setelah sebelumnya sakit. Ini kan benefit sebenarnya. Kita beli hewan peliharaan sakit kondisinya. Oke, saya coba beli ya, saya suka misalkan. Kita rawat terus sembuh. Nah, sembuh itu manfaat itu. Tapi dia nyambung sama fisik objeknya, kita nggak bisa pisahkan. Kenapa kok pembahasan ini penting dibahas gitu ya? Karena nanti kan adanya khiyar itu batal nih. Ketika batal, kalau kita bilang itu milik pembeli, berarti nanti begitu batal penjual harus bayar, gitu kan ya. Begitu sebaliknya kalau susu tadi misalkan itu milik penjual, pembeli begitu batal dia harus bayar. Nilai susu yang dia ambil itu berapa? Nah, jadi ini kenapa penting membahas benefit atau manfaat yang muncul tadi. Kata beliau, kalau yang mutasil, yang nyambung itu enggak bisa kita pisahkan dari zatnya. Dari zat objeknya enggak bisa kita pisahkan. Oke, contohnya gimana? Ya, contoh misalkan kita beli kambing. Harga 3 juta misalkan. Kemudian kita bilang, "Pak, saya beli kambing, saya minta tempo ya, minta khiyar selama 1 bulan. Saya coba tes raut kambing ini gimana, saya nyaman enggak dan pokoknya saya minta tempo khiyar 1 bulan." Artinya selama rentang 1 bulan saya bisa lanjut atau saya bisa batalkan akad ini, kambing saya kembalikan. Uangnya tolong balikkan ke saya. Bisa seperti itu. Oke, masalahnya di kambing itu ada susunya misalkan. Dan orang ini setiap hari itu perah susunya. Maka kata beliau, susu itu tetap milik si pembeli. Karena ini adalah pertumbuhan ataupun manfaat yang sifatnya terpisah. Bisa kan dia dipisahkan susu ketika sudah diperah? Kamu masukin lagi, nggak bisa. Susu dimasukin lagi ke dalam, nggak bisa. Gitu. Diminumkan ke kambing, kami nggak mau minum. Nah, contoh lain, kalau misalkan kambingnya gemuk, jadi ada dagingnya. Pertanyaannya, daging itu punya siapa? Yang munfasil punya pembeli, yang mutasil, yang nyambung itu punya penjual. Berarti daging tadi milik penjual. Nggak bisa kita mau pisahkan. Kenapa? Karena dia ngikut kepada objek. Kan daging itu nyambung, nyatu dia, makanya ikut. Sehingga kita tidak bisa pisahkan. Nah, cuman ada satu permasalahan. Bagaimana kalau misalkan kambing itu hamil? Udah jelas ini, kambingnya hamil. Dan diperkirakan sebulan lagi, rentang-rentang bulan ini itu melahirkan. Itu kira-kira janinnya milik penjual atau milik pembeli? Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau memang hamilnya itu terjadi, pembuahannya itu pada masa khiyar, itu nanti akan menjadi munfasil dan untuk pembeli. Tapi kalau memang sudah ada pada saat akad, berarti itu nanti sebenarnya ikut kepada penjual. Dan itu milik penjual. Makanya, kata beliau, kalau misalkan nanti, gitu ya, dia sudah ada, misalkan anak tadi sudah ada, maka itu jadi milik penjual. Walihada, kata beliau, lauraddaha, kalau itu dibatalkan, dikembalikan, maka dia harus kembalikan anaknya bersama tadi induknya. Gitu ya. Nah, ini pembahasan-pembahasan tentang benefit. Termasuk juga pendapatan dari budak. Mungkin itu dulu yang kita bisa bahas untuk sesi kali ini. Gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan hukum mentransaksikan ya, objek selama masa khiyar. Karena kita ini kan baru bicara tentang kepemilikannya. Ini punya siapa, punya siapa. Nah, bisa aja kan, misalkan kita beli HP di masa khiyar atau beli rumah atau beli apa segala macam. Boleh nggak kemudian kita perjualbelikan, boleh nggak kita buatkan akad dan seterusnya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri dan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau nanya, bagaimana hukumnya budidaya maggot untuk pakan ternak seperti untuk makanan ayam, bebek, ikan, lele? Halal atau haram ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Bicara tentang jenis-jenis serangga yang semacam ini gitu ya. Ataupun hewan-hewan yang semacam ini. Sebenarnya di dalam pembahasan kita itu kita sudah bahas. Jadi waktu kita membahas tentang objek jual beli, objek jual beli, itu kita sudah bahas bahwa salah satu syarat barang itu bisa dijadikan objek, dia memiliki manfaat. Ya, manfaat itu macam-macam kan. Ada manfaatnya dia dikonsumsi oleh manusia. Ada manfaatnya itu dia ditunggangi. Ada juga manfaatnya seperti tadi. Dia dipakai untuk pakan. Itu boleh. Gitu. Sama seperti misalkan apa hukumnya menjual cacing. Cacing untuk apa? Kalau untuk makan manusia tidak boleh. Tapi kalau cacing dijual, manfaatnya untuk apa? Misalkan untuk umpan pancing gitu kan ya. Untuk yang lain itu boleh. Ya, jadi sama serangga-serangga tadi. Ketika dia dijual untuk sesuatu yang manfaatnya mubah, pakan ternak, pakan hewan, pakan-pakan yang lain, itu tidak ada masalah. Jadi barangnya dianggap bermanfaat dan manfaatnya tadi untuk sesuatu yang mubah. Tapi kalau dijual kemudian untuk pakan kita sendiri itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, sama seperti misalkan kita menjual apa lagi ya, keledai gitu ya, atau hewan-hewan yang nggak boleh misalkan dimakan dagingnya. Kalau dijual itu untuk pakan dagingnya, kita makan dagingnya tidak boleh. Tapi kalau dijual untuk kemudian dipakai sebagai kendaraan, dipakai untuk menarik apalagi misalkan pedati gitu ya, untuk gerobak itu boleh. Gitu. Jadi ini kita sudah bahas ini di pembahasan tentang rukun jual beli di dalam kitab ini. Waktu itu kita bahas tentang bagian manfaat gitu. Jadi salah satu syarat sah jual beli itu barangnya harus memiliki manfaat gitu. Dan manfaat tadi banyak gitu ya. Manfaatnya harus mubah gitu. Jadi barang-barang tadi dia memiliki manfaat dan manfaatnya mubah gitu. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya biasa kirim uang lewat Orbit Remit dari luar negeri ke Indonesia. Biasanya saya jadikan bisnis kalau ada kawan yang ingin transfer juga ke Indonesia atas nama saya. Karena kawan saya tidak bisa buat akun di Orbit Remit, jadi harus lewat saya. Pertanyaannya, bolehkah saya mengambil keuntungan di situ? Contoh, kurs 1 dolar Rp 10.000. Kalau di Orbit Remit, biasanya kursnya 9.800 per 1 dolar. Saya kasih ke teman saya 9.700 per 1 dolar. Saya ambil keuntungan 100 perak per 1 dolar. Apakah ini termasuk muamalah yang diperbolehkan? Baik, kalau gini Ya, kalau kita mau ambil keuntungan, itu harus jelas di awal gitu loh. Karena jangan sampai ya, jangan sampai teman itu taunya nunjuk kita sebagai wakil gitu loh. Jadi tolong dong dibantu kirimkan gitu kan ya. Jadi dia minta tolong, kita dikirimkan, dan dia pahamnya posisi kita itu sebagai wakil dia. Ya kan? Wakil yang kemudian dia bantu dia untuk ngirim. Sementara di posisi kita itu kita jual. Kita kan jualan itu kan gitu ya. Kita ambil jasa. Jadi kalau memang mau seperti itu, ya terus terang saja gitu loh. Terus terang saja sampaikan. Kamu saya kasih kursnya konversi sekian gitu. Jadi kita jual dulu sama dia. Berapa ininya gitu. Jadi artinya kita enggak main belakang gitu loh. Apalagi kalau orangnya tahu bahwa sebenarnya dia cuman tolong sekalian dititipkan gitu. Itu yang kadang suka jadi masalah karena nanti posisinya kita jadi wakil yang enggak amanah, wakil yang enggak jujur gitu. Kecuali memang sudah urufnya gitu ya. Sudah orang sama-sama tahu gitu. Itu lain lagi gitu. Tapi kalau kemudian orang enggak tahu dan posisi kita itu dianggap sebagai wakil orang yang dititipin saja, nah kita harus jujur gitu ya. Kita harus terus terang gitu. Nah, kemudian saya enggak tahu ya tadi posisi kalau kita mau jual dulu gitu ya. Karena kalau posisi kita mau jual dulu tentu harus terpenuhi syarat jual beli uang gitu. Terus kemudian kalau kita hanya modalkan transfer saja gitu ya. Artinya kita cuma transferkan lalu kemudian kita ngambil jasa. Saya enggak tahu untuk teknisnya di situ apakah terjadi pertukaran uang atau tidak gitu loh. Apakah kemudian uangnya itu sama atau enggak, saya enggak tahu gitu. Cuman maksudnya yang perlu disorotin tadi, kalau memang kita mau ngambil upah, yang pertama kita harus terus terang gitu ya. Untuk teknisnya saya kurang paham gitu. Untuk apakah dia serahkan uang dengan nominal yang sama dengan uang yang ada di rekening kita gitu kan. Kalau sama berarti di situ sebenarnya tidak ada konversi gitu ya. Beda mata uang. Sama kayak misalkan gini, itu kasus yang juga sering ditanyakan. Saya punya misalkan uang di rekening gitu kan. Kemudian ada orang butuh. Tolong dong kamu transferkan ke anak saya gitu kan. Itu kan sama-sama rupiah itu. Konteksnya seperti itu. Tolong dong kamu transferkan, nanti kamu saya bayar gitu kan ya. Apakah kemudian jasa kita mentransferkan tadi itu bisa dianggap sesuatu yang bernilai sehingga berhak kita untuk minta bayaran, atau justru di situ unsur utangnya yang lebih dominan gitu ya. Kita ngutangin, wallahu alam gitu ya. Kalau memang dia uangnya sudah dikasih lalu kemudian dia bayar, insyaallah enggak ada masalah gitu kan. Ini tolong uang 1 juta dikirimkan ke anak saya, kamu saya kasih sekian gitu ya, kasih 5.000. Atau tadi konteksnya misalkan terjadi kurs terlebih dahulu, wallahu alam, saya kurang tahu teknisnya seperti apa gitu ya. Cuman yang poin yang perlu diperhatikan yang tadi gitu. Kalau memang kita mau di situ ambil benefit, ya disampaikan kepada pihak yang menggunakan ataupun memakai jasa kita tadi. Wallahu alam. Baik, itu yang kita bisa bahas pada pertemuan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.